وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد apa dulu ya? Tufa Usabi ya. Kita mulai dengan daras At-Tuhfa Al-Wusabi. Kita telah membaca Ta'riful Kalam, bahwa kalam itu terdiri dari empat syarat: al-lafzu, al-murakkab, al-mufid, bil-wad'i. Kita lanjutkan sampai mana ya? Hah? Kalam selesai. Sekarang mufid. Nah, sekarang masuk kepada al-mufid, kalam cetakan baru ini halaman 15 kalau cetakan yang terbaru. Penjelasan dari ya syarih tentang makna al-mufid. Jadi kalam terbentuk atau terkumpul padanya empat syarat: lafad, murakab, nah sekarang mufid. Qala asy-syarih, wa ma'na al-mufid ma afada fa'idatan tamatan yahsunu sukutul mutakallimi 'alayha. Mufid maknanya adalah yang memberikan faidah sempurna. Yahsunu sukut al-mutakallim 'alayha, yang diamnya orang yang berbicara itu, ya, yahsunus sukut al-mutakallim 'alaiha, diamnya sempurna atau baik. Jadi apa maknanya? Maknanya itu la yahtaj ila kalamin akhar, tidak butuh kepada ucapan yang lain. Sudah sempurna, di mana sukut sudah tidak ada lagi embel-embel. Yahsunus sukut al-mutakallim 'alaiha, ala hadhil faidah. Nah, kepada faidah tersebut. Bihaitsu la yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akhar. Di mana orang yang mendengar tidak menunggu sesuatu yang lain, langsung bisa dipahami dan tidak menunggu-menunggu ucapan setelahnya. Nahwu hadara zaidun. Fahadhal kalam mufidun. Kalam tersebut, hadara zaidun, ini mufid. Li'annahu afada fa'idatan tamatan yahsunu sukut al-mutakallim 'alaiha, wa huwa al-ikhbar bi hudur Zaid, yaitu penghabaran datangnya Zaid. Zaid telah datang. Nah, ini terkumpul padanya ya tiga syarat, artinya sebelum atau terlepas dari syarat yang belum kita sebutkan. Yang pertama adalah lafadznya, hadara zaidun, murakkab dari dua lafadz, kemudian mufid. Kemudian kata asy-syarih, fa inna sami' idza sami'a dzalik la yantadhiru syai'an akhar. Maka orang yang mendengar apabila mendengar kalam tadi, hadara zaidun, tidak menunggu sesuatu yang lain. wa ya'uddu suku wa ya'uddu suku tahu hasanan. Dan ia orang yang mendengar ini diamnya orang yang berbicara itu sebagai hasanan, sudah bagus. Jadi hadara Zaidun, berhenti, itu sudah bagus. Tidak lagi ada yang kurang atau yang tunggu. Itu maksudnya yahsunus sukut al-mutakallim alaiha. Ketika diamnya itu yahsun, baik. Nah ini maksudnya. Fakharaja bil mufid ghairu al-mufid. Maka keluar dengan ucapan al-mufid selain mufid. Ada di sana lafad tak murakab tapi tidak mufid. Begitu. Ka'abdillah. Ya. Ka'abdillah. Ini murakab. Tapi enggak mufid. Wa Zaid. Wa Zaidin. Ini enggak mufid. Lafad tidak murakab dan tidak mufid. Wa in qama Zaidun. Wa in qama Zaidun. Jika Zaid berdiri. Ya. Di sini tidak mufid saja. Nah, syaratnya kurang satu. Murakab sudah, lafad sudah, tapi tidak mufid. Karena in itu mengandung makna syarat, ya kan? Jika Zaid berdiri, berarti butuh jawaban. Kalau Zaid berdiri apa? Demikian. Sehingga tidak dikatakan kalam dan tidak dikatakan mufid. Syarat butuh jawab, masih ditunggu-tunggu jawabannya. Wa nahwi dzalik mimma la faidata fih. Dan ya, semisal dengan itu ya, yang tidak memiliki faidah. Kalimat-kalimat yang tidak memiliki faidah. Sempurna. Wa makna al-wad' al-arabi. Adapun makna wad' al-arabi, qala asy-syarih an takuna al-alfaz allati natakallamu biha min al-alfaz allati wad'atha al-arabu lid-dalalati 'ala ma'nan min al-ma'ani. Hendaknya lafaz-lafaz yang diucapkan, yang kita ucapkan, natakallamu biha, itu termasuk lafaz-lafaz yang dibentuk oleh Arab, oleh orang Arab, dibentuk, diciptakan oleh orang Arab, ya, untuk menunjukkan kepada satu makna di antara makna-makna yang ada. Artinya ringkasnya kalimatnya itu harus pakai bahasa Arab, kata-katanya terangkai dari bahasa Arab. Ini makna wad'il arabi. Walaupun sebagian orang mengatakan wad' itu dengan ya sadar, sengaja. Kalau lupa tidur mengucapkan sebuah kalimat maka itu bukan kalam. Namun ini yang masyhur bahwa al-wad' bil wad'i itu maksudnya adalah bi wad'il arabi. Nah. Nahwu contohnya qama masalan. Fa innahu lafdhun arabiyyun. Maka kata qama ini adalah lafaz bahasa Arab. Ja'alathul Arab dalan 'ala makna yang di ya jadikan oleh orang Arab ya sebagai petunjuk terhadap satu makna. Qoma. Ya, itu ada mengandung maknanya. Apa itu? Wahual qiyam fi zamanil madhi, yaitu berdiri pada waktu yang telah berlalu, telah lampau. Nah ini. Jadi kalau ada orang sudah berdiri, orang Arab mengatakannya dengan kata qoma. Wa mithluhu Zaidun. Contoh yang lain Zaid, fa innahu lafdhun arabiyyun ja'alathu al-arab dalan 'ala ma'nan wa huwa adh-dhat allati wudi'a 'alaiha lafdhuz zaid. Contohnya yang lain seperti kata Zaid. Maka kata Zaid adalah lafaz Arab yang dijadikan oleh orang Arab sebagai dal, petunjuk terhadap satu makna, yaitu zat yang diletakkan pada zat tersebut kata Zaid. Jadi ada orang disebut dengan nama Zaid. Maka ini ya termasuk dari wad'il arabi. Fa idza qulta, jika kamu katakan qama zaidun, kunta qad ista'malta kalaman arabiyan. Kamu telah menggunakan kalam Arab. Ista'malathu al-arabu fi kalamiha, yang telah dipakai oleh orang Arab dalam pembicaraan mereka. Misalul kalam al-jami' lil umur al-arba'ah. Adapun contoh kalam yang terkumpul ya, empat perkara tersebut, lafaz, murakkab, mufid, bil wad'i. Qauluka, ucapanmu, yanjahul mujtahidu. Kata yanjahul mujtahidu ini sudah memenuhi empat syarat, lafaz, murakkab, mufid, dan al-wad'. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, ista'inu bis-sabri was-salah. Nah, ini beliau mencontohkan dengan dua. Ya, kalam yang sempurna yang memenuhi empat syarat tadi. Penjelasannya kata beliau, fa kullu wahidin min hadainil misalaini yusamma kalaman fi istilahin nuhah. Maka salah satu, setiap salah satu dari dua contoh tersebut dinamakan kalam menurut istilah ulama nahwu. Ya, tadi yanjahul mujtahidu wasta'inu bisabri wassalah. Ini kalam. Fa kullu wahidin mana li'annahu jama'al umur al-arba'ah. Karena misal tersebut telah ya mengumpulkan empat perkara, wahuwa lafdhun, li'annahu sautun mustamilun ala ba'dil huruf al-hijaiyah, suara yang mencakup terhadap sebagian huruf hijaiyah, wa murakkab li tarakkubihi min kalimataini wa akthar, karena susunnya dari dua kata atau lebih. Wa mufid li'annahu afada fa'idatan tamatan yahsunus sukutu 'alaiha, dan dikatakan mufid karena memberikan faedah sempurna, ya, diamnya terhadap faedah tersebut adalah baik. Wa mawdu'u wa mawdu'un bi wad'il 'arabi li'annahu mimma ista'malathu al-'arabu fi kalamiha, dan dikatakan maudhu dibentuk, diciptakan dengan bentuk Arab, bahasa Arab, karena ya kata-kata tadi, misal tadi termasuk yang digunakan oleh orang-orang Arab dalam ucapan mereka. Jadi tidak masuk kalam bahasa selain bahasa Arab, bahasa Barbar, bahasa Ajam selain Arab, itu tidak dikatakan kalam. Ya. Dan tidak masuk kepada bab nahwu. Nah, karena ilmu nahwu itu membahas ya kalam Arab. Oleh karena itu pelajaran nahwu itu ya didahului dengan kalam, supaya kita tahu bahwa ilmu nahwu itu membahas medianya yang akan dibahas, digulati adalah yaitu kalam Arab. Di i'rab dijelaskan posisinya apa, ini i'rabnya apa. Itu hanya pada kalam Arab. Selain kalam Arab, ya tidak ada i'rab, tidak ada pembahasan ilmu nahwu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan yang lainnya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ajza'ul kalam. Qala wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Berkata sahibul Jurumiyah, pembagiannya ada tiga: isim, fi'il, huruf yang mendatangkan makna atau mengandung makna. Aqulu, qala asy-syarih, aqulu aqsamul kalam ay ajza'uhu, pembagian kalam yaitu bagian-bagiannya. Mu'alif tidak mengeritik sebagian, ya, sebagaimana beberapa pengajar mengkritik ucapan sahibul Jurumiyah wa aqsamuhu, aqsamul kalam. Ya, mereka mengatakan bukan pembagian kalam yang benar, tetapi aqsamul kalimat. Begitu. Pembagian kalimat bukan kalam. Karena kalam tersusun dari kalimat. Namun mu'alif di sini hanya menjelaskan statusnya. Ai ajza'uhu. Jadi maksudnya pembagian kalam itu ajza'uhu. Ya. La da'i, kita tidak butuh untuk memanjang lebar tentang kritikan itu. Yang jelas mafhum bagi kita yang dimaksud dengan aqsamuhu yaitu aqsam kalam ai ajza'uhu, pembagian kalimat. Begitu maksudnya. Allati yata'allaf minha aw min ba'dihha thalathatun la rabi'a laha biittifaqin nahwiyyin. Yang tersusun darinya atau dari sebagiannya, ya, thalathatun, ada tiga. Naam. Ini thalathatun khabar dari aqsamul kalam. Aqsamul kalam ay ajza'uhu allati yata'allaf minha un ba'dihha thalathatun. Tiga. La rabi'a fiha, tidak ada yang keempat. Jadi aqsamul kalimat itu cuma tiga. Enggak berselisih ulama nahwu. Semuanya sepakat mengatakan kalimat itu macamnya ada tiga saja. Enggak ada yang keempat. Berbeda dengan fi'il. Fi'il itu terbagi menjadi tiga. Indal basriyin, menurut ulama Basrah. Tetapi menurut ulama Kufah itu cuma dua. Karena fi'il amr itu terbentuk dari fi'il mudhari'. Nah, tapi dalam pembagian kalimat sepakat. Al-awwal al-ismu, al-thani al-fi'lu, al-thalithu al-harfu alladhi lahu ma'nan. Pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf yang memiliki makna. Famithalu ta'allufihi minha kulliha wa huwal akthar, dan contoh tersusunnya darinya, ya, wa huwal akthar, dan itulah yang lebih banyak. Qauluka, ucapanmu, lam yusafir Khalidun. Baik. Lam yusafir Khalidun. Khalid tidak melakukan safar atau belum. Falam harfun. Lam huruf. Wa yusafir fi'lun. Wa Khalidun ismun. Jadi pada kata lam yusafir ini terkumpul tiga macam kalimat. Lam huruf, kalimat huruf, yusafir fi'il, Khalidun isim. Nah. Wa mithalu ta'allufihi min ba'dihha, dan contoh tersusunnya dari sebagian sebagiannya. Maksudnya dari min ba'di aqsamil kalam, dari pembagian kalam. Qauluka hadara Zaidun, atau contoh yang lain, as-sidqu najatun, kejujuran itu keselamatan. Fal awwal muallafun min fi'lin wasmin, yang pertama ya, pada kata atau kalimat hadara Zaidun tersusun dari fi'il dan isim. Hadara fi'il, Zaidun isim. Wasani, contoh yang kedua, as-sidqu najatun muallafun min ismaini, dari dua isim. As-sidqu isim, najatun isim. Nah itu. Kemudian wa qaddama al-isma 'ala al-fi'li wal harfi, dan penulis mendahulukan isim, bisa kembali ke mu'alif, atau wa quddimal ismu bisa juga. Dan isim didahulukan, bisa mabni majhul, bisa ma'lum, bisa. Wa quddimal ismu 'ala al-fi'li wal harf, dan isim didahulukan terhadap fi'il dan huruf. Li syarfihi 'alaiha, karena isim memiliki keutamaan di antara dua saudaranya, terhadap dua saudaranya antara fi'il dan huruf. Iya. Ini nanti ada penjelasannya kalau tidak salah, kenapa harus didahulukan isim? Kenapa enggak fi'il, isim, huruf, atau huruf, fi'il, isim? Karena isim ini punya kelebihan tersendiri dibanding dua saudaranya ini. Iya. Baik. Kenapa? Di sini wallahu alam ada penjelasannya atau tidak? Kayaknya ada, cuma kita isyaratkan terlebih dahulu. Jadi dalam kalimat atau dalam kalam itu bisa sebuah kalimat dikatakan kalam itu hanya semuanya isim. Ya, tidak ada fi'il dan huruf. Seperti tadi, as-sidqu najatun, ya kan? Ini isim semua. Bisa isim itu disusun menjadi sebuah kalimat yang sempurna, ya, kosong dari fi'il dan huruf. Tapi huruf dan fi'il gak akan bisa jadi kalam kecuali harus ada isim. Fa'ala misalkan, dahaba. Dahaba apa? Ya kan butuh dahaba Muhammadun, apa dahaba Aliun, butuh kepada isim. Kemudian huruf, dan huruf paling lemah, tidak bisa sendiri. Bahkan maknanya saja dia harus berdiri dengan yang lain. Maya dulu ala maknan fi ghairiha, paling lemah. Iya. Sehingga isim didahulukan. Nah, di situ disebutkan. Qala wal ismu lughatan madama ala musamma. Isim itu menunjukkan kepada yang dinamai. Madalla ala musamma. Wastilahan kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bizaman. Kalimat yang menunjukkan pada makna fi nafsiha, makna kalimat itu sendiri, pada kalimat itu sendiri. Ya, fi nafsiha wa lam tuqtaran bizaman, dan tidak dikaitkan dengan zaman. Ya. Jadi makna fi nafsiha itu ya pada kata itu sendiri, tidak butuh untuk mengetahui makna isim digandengkan dengan kata yang lain, itu maksudnya. Ya. Jadi fi nafsiha itu ya kalimat itu sudah mengandung makna. Itu maksudnya. Nahwu Zaidun suja'un. Zaid seorang pemberani. Fa inna kullan min az-zaid, maka setiap dari kata zaid wa suja' kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Zaid fa zaidun dalat ala zati musamma bihi, maka zaid menunjukkan kepada yang dinamai dengannya, orang yang dinamai dengan ya nama zaid. Suja' dalla ala zatin mausufatin bihadal wasuf, menunjukkan kepada zat yang disifati dengan sifat tersebut. Wahuwa as-syaja'ah, keberanian. wa kullun minhuma lam yaqtarin bizaman, dan setiap dari keduanya, dari Zaid dan Suja, tidak yaqtarin bizaman, tidak disertai atau tidak menyertai zaman padanya. Nah. Demikian. Fa kharaja biqaulina dallat ala ma'nan fi nafsiha al-harf fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Maka keluar dengan ucapan kami dallat ala ma'nan fi nafsiha al-huruf, huruf. Fa innahu kalimatun, karena huruf itu sebuah kalimat yang menunjukkan kepada makna pada yang lainnya. Nah, nanti akan dibahas maksudnya bagaimana fi ghairiha. Jadi huruf itu akan jelas maknanya ketika digandengkan, digabungkan dengan kata yang lain. Wa kharaja biqaulina wa lam taqtarin bizaman, ai kalimat tersebut, taqtarin taknya kan muannas di sini. Kembalinya kepada kalimat wa lam taqtarin, iqtarana, yaqtarin bizaman. Jadi dia itu tidak bergandengan dengan zaman. Baik. Maka keluar dengan ucapan wa lam taqtarin bizaman ay al fi'lu. Fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qtaranat bizaman. Karena fi'il itu kalimat menunjukkan pada makna, ya, pada kalimat itu sendiri dan berkaitan dengan zaman, berbarengan dengan zaman, itu fi'il. Jadi dengan ucapan dua tadi, dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bizaman, itu keluar dua saudaranya, huruf dan fi'il. Habis waktunya ya. Apa bacanya cepat aja biar cepat selesai. Cepat gitu. Ya, sedikit-sedikit ya. 4 pelajaran. Labas. Dapat. Nah. Satu halaman, satu halaman. Ada soal yang ditanyakan, tafadhol, sebelum kita pindah.